Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita telah sampai ayat ke-30 dari surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Artinya demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya saya bertaubat. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 30 ini menceritakan, mengisahkan kepada kita bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagaimana Dia telah mengutus para rasul kepada umat-umat mereka sebelumnya. Mengutus para rasul kepada umat manusia merupakan sunnatullah, merupakan aturan main Allah di bumi ini. Sebagaimana Allah telah menciptakan bumi ini, maka Allah menciptakan aturan main kepada manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, yang bertindak sebagai bapak nenek moyang kita dan sekaligus menjadi nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ingin manusia dipenuhi dengan nuansa materi tapi tidak ada unsur rohani dan spiritual, agar ada keseimbangan di dalam kehidupan yang sementara dan fana ini. Maka Allah memberikan aturan main kepada Nabi Adam untuk diajarkan kepada anak cucunya, merupakan syariat Allah, manhaj Allah. Tujuannya hanya satu, agar manusia bahagia di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, begitu anak manusia terlahir dan berkembang biak, terjadi kriminal yang paling pertama dan tertua di bumi ini, yaitu pembunuhan yang dilakukan di antara anak Adam alaihissalam. Walaupun pada waktu itu Allah telah mengutus Adam sebagai nabi, sebagai rasul utusannya. Inilah kehidupan. Di saat ada nabi yang diutus, ada juga orang yang sangat membenci nabi yang lahir dan membangkang para nabi tersebut. Begitu juga lah dengan nabi-nabi setelah Nabi Adam. Nabi Nuh kita menemukan tidak saja kaumnya yang menantang dan mencibir apa yang dilakukan dan apa yang diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah Allah, tapi keluarganya pun, istri dan anaknya, bahkan termasuk pion-pion, bahkan bisa dikatakan menteri dan raja yang menghambat ajakan dari ayah atau suami yang tercinta. Inilah kehidupan. Begitu juga dengan Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan terakhir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Allah berkata dalam ayat ini, sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad dan bagi kita dalam sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad, bahwa kehidupan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tetap konsistenlah pada kebaikan, jadikanlah Al-Quran sebagai guidance, karena dengan demikian kita akan mendapatkan kelapangan dada, ketenangan hati, ditambah lagi dengan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemurah, bertawakal kepadanya, serta bertobat bila ada salah. Maka semua cobaan yang dialami oleh para nabi adalah suatu keindahan yang harus disyukuri para nabi tersebut. Karena apa? Orang yang dicintai Allah adalah orang yang mendapatkan cobaan dan menikmati setiap cobaan yang ada. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq. Kita akan menjabarkan, mengkaji lebih jauh surat Ar-Ra'd ayat 30 ini. Ya, kami terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Ayat ini adalah mengingatkan kita pada pertemuan yang telah lalu. Yaitu pertemuan yang telah lalu itu kaitannya adalah tuba lahum wa husnu ma'ab. Sebetulnya kata-kata tuba ini adalah salah satu pohon yang berada di surga. Jadi dibahasakan tuba itu disebabkan orang akan melihat pohon itu ketika mereka itu berada di surga. Wa husnu ma'ab, itulah tempat yang sebaik-baiknya, karena adanya pohon itu antara istana Rasul dan sahabat-sahabat Rasul pada ya pada saat itu. Artinya pada saat itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam sebuah riwayat hadis. Sedangkan yang kita kaji sekarang ini adalah bagi orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ataupun Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah, dia akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan umat-umat terdahulu. Artinya dia, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan. Maka bahasa kadzalika arsalnaka fi ummatin, kata-kata kadzalika itu adalah untuk menjelaskan bagaimana Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disinggung tadi semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam. Begitulah sangat mulianya Allah. Allah selalu memberikan janji yang sudah Allah berikan janji dalam kitab-kitab sucinya. Maka pada pertemuan ini juga Allah mengatakan kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Jadi hal ini janganlah ragu-ragu lagi. Itulah yang dikatakan sebagai hal yang mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan atau berfirman litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika, tentunya setelah kita mendengar bagaimana Rasulullah menyampaikan agama ini, maka salah satunya yang dipegang pada saat itu dan sampai sekarang ini adalah Al-Quranul Karim. Maka itulah yang kita baca, auhayna ilaika, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yakfurun, sedangkan umat Quraisy kafir pada saat itu tidak mengakui atau mengingkari dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata Rahman ini juga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mengatakan kami yang tahu adalah bahwasanya Ar-Rahman itu adalah Musailamatul Kadzab. Maka ketika itu ayat ini dilanjutkan apa yang digariskan kul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Jadi sudah jelaslah yang dimaksudkan Ar-Rahman di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah kita berserah diri dan kepadanya lah kita kembali. Artinya bukan saja pada hari kiamat kita baru kembali, tidak. Segala setiap detik kehidupan kita, kita harus kembali kepada Allah. Minimal saat Arifin sebelum tidur kita mengucapkan kata-kata istighfar. Itulah kata-kata yang paling terbaik. Artinya detik itu kita kembalikan semuanya itu, kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mampu kita berpikir. Ketika kita tidak mampu berpikir dan pada saat itu kita tidak berserah diri kepada Allah, itu akan menyebabkan manusia itu akan stres, bahkan bisa gila karena tidak mampu berpikir. Serahkanlah kepada Allah, karena menyerahkan itu dengan kita mengucapkan istighfar kembali, seakan-akan kita mendinginkan kepala kita sebab kita sudah pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk keesokan harinya. Jadi itulah gunanya kita untuk alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Jadi memang betul-betul kita pasrahkan. Jangan pas kita sholat 5 waktu saja kita pasrahkan. Pekerjaan kita setelah kita bekerja keras sesuai dengan aturan yang ada, setelah kita bekerja keras seperti itu, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak mudah rentan dengan penyakit korupsi, penyakit iri hati, penyakit dengki, dan macam-macam lain, sehingga satu sama lain tidak saling menjaga kehormatan yang lainnya. Yang dipentingkan adalah untuk mencari kehidupan duniawi dan melupakan kehidupan ukhrawi. Itulah akibatnya. Maka kalau sudah begitu di kepala orang masing-masing, maka tidak ada lagi unsur ibadahnya. Ketika tidak dapat unsur ibadah seperti itu, maka itulah yang menjadikan kehidupan kita itu semakin berat, karena kita yang menanggungnya. Padahal Allah sudah mengatur secara keseluruhan kita mengerjakan sesuai dengan sunnatullah. Karena pengutusan ini juga yang dilakukan Allah kepada Rasulnya, Rasulullah kepada para sahabat juga, karena ini terjadi pada perjanjian Hudaibiyah, Sulhul Hudaibiyah. Begitu Rasulullah juga mengutus para sahabat kepada orang kafir supaya perjanjian itu akan berlangsung dengan baik, bagus, dan lain sebagainya. Begitu adalah sunnatullah. Begitu juga kita menjalankan perintah Allah. Sebagaimana kita di dalam kehidupan ini, kalau kita pandai menjalankannya sesuai dengan perintah Allah, insya Allah akan berlakulah ayat ini. Kama kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun, sesuai dengan kajian ayat yang sebelum ayat 30 kita kaji ini, tuba lahum wa husnu ma'ab. Begitulah janji Allah. Dan tidak hanya ini saja, bagi yang ingkar maka azab api neraka pun sudah menjadi janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Yang mendasarnya di sini Ustaz adalah keterputusan manusia ini tidak alaihi tawakkaltu wa ilaihi mana wa ilaihi matab. Inilah yang ketersangkutan selama ini sehingga membuat dirinya itu sehingga merana kesana kemari, melanglang buana, padahal Allah sudah jelas dengan segala firman-Nya. Bukan begitu Ustaz Arifin ya? Iya. Ya, Ustaz, pertanyaannya kira-kira dalam apakah dalam hal ini aja sunnatullah itu berlaku? Artinya pengutusan yang disampaikan Allah kepada Rasul, Rasul kepada para sahabat. Saya rasa ini secara keseluruhan sampai pada saat ini, karena sunnatullah itu berlaku juga dengan apa yang sudah digariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sunnatullah sebenarnya berada pada satu prinsip. Apabila ada kemungkaran, maka akan ada orang yang mencegahnya. Jadi di dalam jiwa manusia akan ada tarik ulur. Saya ingin bersahabat dengan si A atau saya musuhi si A. Saya akan membantu si B atau saya musuhi si B. Itulah sunnatullah dalam hidup ini, dengan prinsip agar ada kebenaran di dalam kehidupan ini. Apabila akhirnya kebaikan mereda dan keburukan tercuat di dalam jiwa, kita akan menemukan masyarakat sekitar akan mengoreksi kita. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, ada saling menasihati. Ada orang yang jahat, maka orang yang baik ingin menasihati. Kalau pada zaman dahulu, kalaulah masyarakatnya sudah rusak semua, Nabi datang untuk memperbaiki masyarakat tersebut. Namun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sunnatullah akan tetap tegak. Dengan tetap tegaknya kebaikan, caranya bagaimana? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ada ulama yang menegur, yang memperbaiki, yang menasehati rakyat. Walaupun terkadang orang masih mempertanyakan di mana peran ulama, kenapa kok timbul teroris yang berasaskan agama. Kita katakan ulama sudah sangat berperan dan tidak harus dipersalahkan hanya ulama. Kenapa? Karena ulama yang berperan ini memiliki keterbatasan. Untuk itu disebutkan ada ulama yang akan menjadikan tegaknya sunnatullah di alam ini untuk munculnya kebaikan, dan itu adalah kerja semua umat manusia yang menginginkan kebaikan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dapat kita tarik kesimpulan dari pertemuan kita tentang bagaimana menikmati cobaan yang merupakan sunnatullah, bahwa ketika seorang menikmati cobaan, kebaikan akan muncul dan mencuat, kebahagiaan akan menjadi kenyataan tidak saja di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat 30, hal itu ada dua hal penting. Yang pertama, menikmati cobaan, mencapai kebaikan dan meraih kebahagiaan, jalannya adalah dengan latatlu'a alaihimul ladzi awhayna ilaika. Baca Al-Qur'an akan timbul ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan dan kebaikan. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah, karena Allah bersifat Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ada sedikit cobaan dan musibah menimpa kita, yakinlah, bandingkanlah berapa lama kita menikmati kebahagiaan dan kesenangan dibandingkan dengan musibah yang kita alami. Sungguh sangat sedikit dan sementara musibah itu. Tuhan akan menyebabkan keyakinan kita kepada Allah yang Maha Pengasih membuat cobaan itu menjadi ringan. Karena apa? Karena huwa Rabbi, Dia Tuhanku. Perkataan huwa Rabbi adalah perkataan orang yang optimis dan bahagia memiliki Tuhan. Sama seperti orang yang bangga memiliki alma mater, saya alumni Al-Azhar. Dia akan bangga karena itu adalah terbaik. Begitu juga orang yang beriman, bangga memiliki Tuhan sehingga dia berkata, huwa Rabbi, apa yang ditimpakan oleh Allah adalah baik bagiku karena Dia adalah Ar-Rahman. Maka ungkapan yang logis ketika seorang mendapatkan cobaan atau kenikmatan, alaihi tawakkaltu, baik yang dapat aku berserah diri kepada Allah, buruk yang aku terima aku pun tetap berserah diri kepada Allah. Mungkin yang buruk ini karena dosa-dosaku yang telah lalu, untuk itu wa ilaihi matab, saya bertobat hanya kepada Allah. Moga-moga dengan musibah yang ada, cobaan yang ditimpakan, dapat menggugurkan segala kesalahanku, atau dapat mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, atau akan membahagiakanku di hari-hari yang akan datang. Inilah kehidupan yang membahagiakan dari orang yang menikmati cobaan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita berbahagia di hari ini dan di hari-hari yang akan datang dengan cobaan yang kita nikmati dan kenikmatan yang kita syukurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.